ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab Dururul Bahiyah Imam Syaukani rahimallahu taala. Kita sampai pada bab Salatut Tatawwu'. Ya. Baik. Kalau Allah Taala ia arba'un qabla dhuhri wa arba'un ba'dahu wa arba'un qabla al-'asri wa ra'atani ba'da al-maghrib wa ra'atani ba'da al-isya wa ra'atani qabla salati al-fajr wa salati ad-duha wa salati al-lail wa aktharuha 13 raka'atan yutiru fi akhiriha bi ra'atin وتحية المسجد والاستخارة ورأتان بين كل أذان وإقامة. فدليل الشوكان رحمه الله تعالى بأنها صلاة تطوع dan صلاة تطوع atau صلاة نافلة atau صلاة سنة ini diantara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Taala kepada hamba-Nya. Di mana Allah Subhanahu wa Taala memberikan kesempatan kepada kita untuk yujbar, untuk menambah dan menutup kekurangan yang ada saat kita melaksanakan sholat wajib. Kekurangan berbagai macam bentuk kekurangan, kekeliruan saat kita melaksanakan sholat wajib bisa tertutupi dengan adanya sholat nafilah atau sholat tatawwu'. Ini diantara bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Taala. Nah, kemudian juga dalam salat tatawwu atau salat sunnah, salat yang dilakukan secara sukarela, Allah Subhanahu wa Taala menyediakan kepada kita dengan berbagai macam waktu. Ada yang bisa dikerjakan di pagi hari, ada yang bisa dikerjakan di siang hari, ada yang bisa dikerjakan di malam hari. Nah, ini termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa Taala kepada kita semuanya. Disebutkan di sini termasuk salat tatawwu di antaranya adalah salat rawatib, salat yang mengiringi salat sunnah, yang mengiringi salat wajib. Salat sunnah yang mengiringi salat wajib yang dikenal dengan salat sunnah rawatib hiya arba'un qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Dalam hadis Ummu Habibah riwayat Muslim, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa arba'un ba'dahu, dan juga 4 rakaat setelah zuhur. 4 rakaat setelah zuhur. Ini juga hadis Ummu Habibah. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. Riwayat yang lain pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Nah, silakan untuk dipilih. Wa ba'un qabla al-'asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Ini bukan rawatib. Nah, ini bukan rawatib, ya. Bukan salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Namun kalau sesekali seseorang ingin mengerjakan, maka tidak mengapa. 4 rakaat sebelum salat asar. Wa ra'atani ba'da al-maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. dua rakaat setelah maghrib. Ini juga hadis Ummu Habibah. Ada juga hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Wa raka'atani ba'da isya, dan dua rakaat setelah isya. Wa raka'atani qabla salatil fajri, dan dua rakaat sebelum salat fajar atau salat subuh. Dua rakaat sebelum salat subuh. Ini adalah salat sunnah rawatib yang mengiringi salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Nah, salat wajib ada yang 12 rakaat, ada yang 10 rakaat. Nah, di luar itu sesekali, tadi kita sebutkan, sesekali seseorang ingin melaksanakan 4 rakaat sebelum asar, silakan. Demikian juga 2 rakaat sebelum maghrib, sesekali silakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salli qabla al-maghrib, salli qabla al-maghrib, salli qabla al-maghrib." Beliau sampai mengulangi 3 kali. Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum salat maghrib, sampai 3 kali insyaallah kalau dia menghendaki. Kalau dia menghendaki. Nah, namun kalau yang lebih utama adalah kita bisa menjaga semuanya. Apabila kita mengambil misalnya 2 rakaat sebelum zuhur, nah, kalau bisa kita jaga, nah, kecuali kalau ada uzur, ya, kecuali kalau ada uzur misalnya, nah, sebisa mungkin kita jaga. Nah, masalah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dan sholat sunnah rawatib ini yang paling utama adalah dikerjakan di rumah. Bahkan dia dalam disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau hampir-hampir tidak pernah mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum fajar, dan 2 rakaat setelah salat Jumat. Hampir-hampir beliau tidak pernah mengerjakan di masjid, tapi beliau kerjakan di rumah. Beliau kerjakan di rumah. Nah, ini kalau memungkinkan dan mudah bagi kita. Namun kalau memang tidak memungkinkan untuk mengerjakan di rumah, justru khawatir kalau dikerjakan di rumah akan ketinggalan sholat jamaah, maka tidak mengapa dia mengerjakannya di masjid. Tidak mengapa dia mengerjakan di masjid. Baik. Di pembahasan ini disebutkan apa Imam Syaukani rahimahullahu taala tidak menyebutkan 2 rakaat atau sholat sunnah setelah sholat Jumat. Tidak disebutkan di dalam pembahasan yang beliau sebutkan di sini dalam surat At-Tawwa. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan salat sunnah, atau kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata ba'da al-jum'ati hatta yansarifa fasalli ra'atain aw maqala radhiyallahu ta'ala anhu. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak melaksanakan salat setelah salat Jumat hingga beliau pulang. Kemudian beliau pun melaksanakan 2 rakaat. Melaksanakan salat sunnah setelah Jumat 2 rakaat. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala yang dikeluarkan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, demikian juga Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasannya Abdullah bin Umar beliau mengerjakan sholat sunnah setelah Jumat 2 rakaat, dan itu dikerjakan di rumah. Dikerjakan di rumah 2 rakaat. Namun di sana juga hadis, ada hadis yang lain, ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan Imam Muslim rahimahullah ta'ala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia hendak melaksanakan salat sunnah setelah Jumat, falyusalli arba'an. Kata beliau, barang siapa yang dia hendak melaksanakan salat sunnah setelah Jumat, maka hendaklah dia salat 4 rakaat. Maka kedua hadis ini kemudian dijamak oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengkompromikan dua hadis ini, kalau salat itu dikerjakan di rumah, maka yang lebih utama adalah dia salat 2 rakaat. Salat sunnah setelah Jumat, salat Jumat. Kalau itu mau dikerjakan di rumah, maka yang lebih utama adalah 2 rakaat. Tapi kalau dikerjakan di masjid, maka yang lebih utama adalah 4 rakaat. Namun kalau sesekali dia ingin melaksanakan di rumah 4 rakaat atau di masjid 2 rakaat, maka yang demikian tidak mengapa. Qala Rasulullah ta'ala wa salatul duha, dan salat duha, salat duha, salat yang dikerjakan setelah matahari naik sepenggal rok, sepenggal tombak, ya setinggi tombak. Salat yang dikerjakan setelah matahari itu naik setinggi tombak, salat duha. Hadis yang berbicara tentang salat duha adalah hadis yang mutawatir, disyariatkannya untuk salat duha. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Bukhari juga Muslim rahimahullahu ta'ala. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Ausani khalili bi thalatha." Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kesayanganku Khalil, maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan wasiat kepadaku dengan riwayat yang lain untuk benar-benar tidak meninggalkannya dengan 3 perkara. Yang pertama adalah shaum salasati ayyam min kulli syahr. Wasiat pertama itu adalah untuk kalau bisa berpuasa 3 hari setiap bulan. Berpuasa 3 hari setiap bulan. Kemudian yang kedua adalah salatul duha, untuk salat duha. Kemudian yang ketiga adalah untuk autar, berwitir qabla anam, ya. Untuk melakukan salat witir sebelum aku tidur, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini 3 wasiat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada Abu Hurairah. Dan maklum di dalam syariat kita, khitab liwahidin li ummatihi huwa khitabun li jami'il ummatihi. Pembicaraan yang beliau arahkan untuk satu orang dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam itu berlaku untuk seluruh umatnya, illa, kecuali di sana ada dalil yang menunjukkan kekhususannya. Nah, saya paham ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi hanya memberikan wasiat kepada Abu Hurairah, satu orang. Apakah wasiat ini hanya berlaku untuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena kaidah dalam agama kita, wasiat atau perintah atau larangan atau hukum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam li wahidin min ummatihi, untuk satu orang dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam, itu yasmal, mencakup seluruh umat beliau sallallahu alaihi wasallam, illa, kecuali di sana ada dalil yang menunjukkan khususiyatu, kekhususannya, khusus untuk orang tersebut saja, tidak untuk yang lainnya. Ini juga berlaku untuk Al-Quran yang menjadikan ibrah, yang menjadikan patokan, tolak ukur, parameter itu adalah keumuman lafaz. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi'khususis sabab. Yang menjadikan patokan, tolak ukur itu adalah keumuman lafaz dan bukan kekhususan sebab. bukan karena sebab tertentu berarti ayat itu hanya untuk itu saja, tidak. Tapi umum lafadznya. Contohnya, misalnya terkait dengan ayatul dihar. Ayat dihar. Nah, seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, anti alayya kawahri ummi, misalnya. Seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, kamu itu ibarat punggung ibuku. Maknanya, dia tidak mau mencampuri istrinya. Dia tidak mau menggauli istrinya. Itu namanya dihar. Menyerupakan istrinya dengan orang-orang yang mahram dengannya. Nah, karena sebagai para ulama kemudian menyebutkan tidak mesti khusus diserupakan dengan ibu. Terkadang bisa diserupakan dengan saudari dia, kakaknya atau adiknya. Punggungmu itu seperti punggung adik perempuanku, misalnya. Sudah jatuh ini, dihar. Nah, ayat tentang dihar dalam surat Al-Mujadilah itu dari ayat 1, itu turun terkait ucapan Aus. Nah, Ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu yang dia ucapkan kepada istrinya Zainab bintu Sa'labah radhiyallahu ta'ala anha. Makanya ayatul dihar itu dikenal dengan ayat yang turun terkait dengan imra'atu Aus, istrinya Aus Ibn Samit. Ayat ini turun tatkala Zainab bintu Tha'labah mengadu kepada Nabi SAW, mengadu kepada Nabi atas ucapan suaminya. Suamiku mengatakan demikian dan demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk memberikan putusan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Aus radhiyallahu ta'ala anhu. Karena perbuatan dia telah jatuh perbuatan zina. Kalau dia ingin menggauli istrinya, maka yang pertama dia harus membebaskan budak. Kalau tidak mampu membebaskan budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia memberikan makan 60 orang fakir miskin. Hukum terkait dengan dihar ini tidak hanya berlaku untuk Aus, namun berlaku untuk seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kasus seperti kasusnya Aus. Nah, demikian juga dengan salat duha tadi. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berlaku untuk seluruh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian juga di antara keutamaan salat duha disebutkan dalam hadis Abu Hurairah juga radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi Ibnu Adam itu dibebani untuk bersedekah. Nah, dalam riwayat lain dengan 360 bentuk sedekah. Di setiap ruas-ruas tulangnya itu adalah sedekah. Setiap takbir itu adalah sedekah. Setiap tahmid itu adalah sedekah. Setiap tahlil itu sedekah. Terus beliau sebutkan, hingga kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan kesemuanya itu yujzi, bisa digantikan dengan ra'atan minat duha. Semua sedekah tadi itu bisa digantikan dengan 2 rakaat dari sholat duha. Ini keutamaan dari sholat duha. Dan sholat duha paling sedikitnya itu adalah 2 rakaat. Paling sedikitnya adalah 2 rakaat. Boleh lebih dari 2 rakaat dengan dikerjakan masna masna 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, kemudian waktu yang afdol. Jadi salat duha itu kan tadi kita sebutkan awalnya berawal dari tatkala matahari sudah mulai naik setinggi 1 tombak. Matahari sudah mulai naik qadra ramhin, setinggi sekitar 1 tombak. Nah, sudah boleh melaksanakan sholat duha. Waktu yang paling afdolnya adalah disebutkan dalam hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu annahu ra'a qauman yusalluna min ad-duha. Zaid bin Arqam melihat satu kaum sedang melaksanakan sholat duha. Faqala, kemudian Zaid mengatakan amma laqad alimu anna sholata bi ghairi hadhihi anna sholata bi ghairi hadhihi sunnati afdal. Kata Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, tidakkah kalian mengetahui bahwasanya sholat ada waktu di mana sholat yang kalian kerjakan selain waktu ini ada yang lebih afdal, kata Zaid bin Arqam. Maka beliau melanjutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kata Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya waktu yang afdal itu adalah hina tahribu atau hina tarmahu al-fisal, yaitu tatkala anak unta itu sudah mulai panas, merasa kepanasan di padang pasir. Tatkala anak unta itu sudah mulai kepanasan di padang pasir, itu waktu yang paling afdol untuk melaksanakan sholat duha. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala waktunya adalah kurang lebih 30 menit atau 15 menit sebelum dilaksanakan sholat duhur. 30 menit atau 15 menit sebelum dilaksanakan sholat duhur. Sholat duha ini juga disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sholatnya al-awwabin, sholatnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat duha. Nah, hanya saja khilaf di antara para ulama apakah dia harus terus menerus dikerjakan ataukah sesekali ditinggalkan. Nah, ataukah sesekali ditinggalkan. Makna dohir dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menunjukkan bahwasanya boleh untuk dilakukan terus menerus. Karena kata Abu Hurairah tadi, awsa'ni khalili bithalati. Ya, kesayanganku yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati aku, mewasiatkan kepadaku dengan tiga perkara agar aku tidak meninggalkannya. Nah, namun apabila sesekali dia meninggalkan maka tidak mengapa karena sifatnya adalah sholat sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah sholatul lail, sholat malam. Di antara bentuk sholat tawwu adalah sholat malam. Dan di antara sholat malam itu yang paling ditekankan adalah sholat witir. Sholat witir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ahlal Quran, awtir." Atau awtir. Awtiru. Fa inna Allah yuhibbu al-witra. Wahai ahli Quran, berwitirlah kalian karena Allah Subhanahu wa taala mencintai al-witr. Paling sedikitnya adalah satu rakaat. Paling sedikitnya salat witir satu rakaat, dan kalau kita khawatir tidak bisa mengerjakan setelah kita bangun dari tidur, maka boleh dikerjakan sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur. Nah, adapun salat malam, salat malam disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ini yang afdal. Nah, ini yang afdal. Dan dalam hadis Abdullah bin Umar atau dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 13 rakaat. Hanya saja 2 rakaat pertama disebutkan oleh para ulama kita dinamakan dengan salat istiftah sebagai bentuk pembuka dari salat malam. Nah, 2 rakaat pertama itu salat yang ringan sebagai pembuka dari salat malam. Jadi kalau jumlah salat malam ya 11 rakaat tetap. Nah, 2 rakaat pertama itu dikerjakan secara ringan. Secara ringan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala dalam Sahih Bukhari. Kata beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun dari tidurnya shalla ra'ataini khafifataini, thumma shalla 11 ra'atan. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun dari tidurnya maka beliau sholat 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan. Kemudian setelah itu beliau pun sholat 11 rakaat. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dikeluarkan Imam Ahmad, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama salatal laili ayabtadi'a ra'atain khafifatain. Beliau sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun untuk melaksanakan salat malam maka beliau buka, beliau mulai dengan salat 2 rakaat yang ringan. Yang ringan. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala wa sarra 13 ra'atan yutiru bi akhiriha bi ra'atin. Ini tadi kita sebutkan paling banyaknya adalah 13 rakaat dengan witir di akhirnya dengan 1 rakaat. Wa tahiyyatul masjid, salat tatawu yang berikutnya adalah salat tahiyyatul masjid. Naam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli ra'atain." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk hingga dia salat 2 rakaat. Nah, yang dikenal dengan para ulama salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Salat yang ini boleh dilakukan walaupun bertepatan dengan awqatun nahi, waktu-waktu yang terlarang setelah matahari atau setelah salat subuh hingga matahari terbit. Ini waktu terlarang dari melaksanakan salat sunnah mutlak. Namun apabila dia masuk masjid maka boleh di situ untuk melaksanakan salat masjid karena dia salat yang memiliki sebab. Bukan salat sunnah mutlak, tapi dia salat yang zawat al asbab, yang memiliki sebab. Sebab dia masuk masjid maka dia salat 2 rakaat. Atau setelah asar hingga matahari terbenam dia masuk masjid salat 2 rakaat. Nah, walaupun menepati waktu-waktu yang terlarang maka insya Allah tetap boleh baginya melaksanakan salat tahiyatul masjid. Wa salat istikharah, yang berikutnya salat istikharah. Dengan dalil hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dikeluarkan Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami untuk melakukan salat istikharah pada seluruh permasalahan kami. Naam. Pada seluruh permasalahan kami Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk senantiasa istikharah. Kama yu'allimuna surata min al-Qur'an, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami sebuah surat di dalam Al-Qur'an. Yaqul, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' ra'atain." Apabila salah seorang dari kalian itu memiliki kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, kebingungan, permasalahan, harus memilih. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan falyarka' ra'atain, maka hendaklah dia salat dua rakaat. Hendaklah dia sholat dua rakaat. Apapun permasalahan yang dia hadapi. Nah, masalah dihadapi, jangan khawatir dan jangan takut. Tapi Islam membimbingkan demikian. Ada sebuah kecemasan, kekhawatiran yang melanda kita, maka sholat dua rakaat. Min ghairil fariidhati, yang itu bukan sholat wajib. Thumma liyakul, dan dalam dia berdoa, Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika, ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan terbaik darimu sesuai dengan apa yang engkau ketahui dari ilmumu. Wa astaghfiruka biqudratika, dan aku memohon kekuasaanmu dengan takdirmu. Was'aluka min fadlikal 'azim, dan aku memohon dengan karuniamu yang sangat agung. Fa innaka taqdir wa la aqdir, karena engkau yang berkuasa, aku tak berdaya. Menunjukkan pengakuan kelemahan seorang hamba, dhaif. Nah, hamba itu dhaif, lemah. Wa ta'lamu wa la a'lamu, engkaulah yang maha mengetahui, dan aku tidak tahu apa-apa. Wa anta 'alamul ghuyub, dan engkaulah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairan li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri. Ya Allah, kalau berdasarkan keilmuanmu bahwasanya perkara ini baik untuk diriku, untuk agama, untuk diriku, dan untuk agamaku, dan untuk kehidupanku, dan berakibat baik pula semuanya, faqdirhu li, maka takdirkanlah itu untukku. Wa yasirhu li, dan mudahkanlah itu untukku. Tsumma barik li fi, dan kemudian berkahilah untukku. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li, kalau berdasarkan keilmuanmu ya Allah, perkara ini jelek untukku. Fi dini, terkait dengan agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupanku, wa akibati amri, dan akibat dari perkara tersebut. Semuanya jelek. Fasrifhu anni, maka palingkanlah dia dariku. Palingkan supaya tidak teringat-ingat terus. Nah, kalau berakibat jelek untuk agama dia, kehidupan dia, dunia akhiratnya, berakibat jelek, maka palingkan. Nah, asalnya pengen usaha ini, begitu dia istikharah, tiba-tiba dia sudah enggak teringat lagi. Nah, sudah tidak menggembu-gembu lagi apa yang ingin dia lakukan. Ini diantara bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan salat istikharah yang dia lakukan. Nah, asalnya begitu bersemangat untuk melakukan ini, melakukan itu, begitu dia istikharah, tiba-tiba perkara yang tadi dia bersemangat itu berpaling. Asalnya ingin beli ini, begitu dia istikharah, tiba-tiba seakan-akan kayak nggak jadi pengen, nggak pengen, nggak jadi beli. Itu diantara bentuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab istikharah yang dia lakukan. Namun kalau seorang hamba tidak melakukan istikharah, begitu pengen beli, akhirnya menyesal. Begitu pengen dia lakukan, akhirnya menyesal karena tidak beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua berdasarkan logika dia dan pikirannya sendiri. Hitung-hitungan dia, hitung-hitungan kita, hitung-hitungan makhluk yang serba terbatas. Yang terkadang kita masih tersering, sering terbawa oleh hawa nafsu. Hitung-hitungan kita, Nah, pas ini, wah enak ini. Ini kalau ini wah pas, sudah. Jangan, misalnya. Qadarullahu wa syafa'u, ternyata hitung-hitungannya tinggal hitung-hitungan yang di atas kertas. Faktanya tidak demikian. Baik. Karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau itu ternyata tidak baik akibatnya untukku, agamaku, penghidupanku, maka palingkanlah ya Allah dia dari saya. Wasrifni anhu, dan palingkanlah aku darinya. Waqdirli al-khaira, dan takdirkanlah yang lebih baik dari itu. Haitsu kana thumma ardini bih. Kemudian ridailah di dalamnya. Nah, disebutkan hajatnya pengen apa? Ya Allah, kalau saya jualan pulsa ini baik untukku dan agamaku ini, mudahkanlah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau itu jelek akibatnya, maka palingkanlah dia dariku dan palingkanlah aku darinya. Nah, dan seterusnya demikian. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala adalah salat waraatan baina kulli adhanin wa iqamah, dua rakaat di antara adhan dan iqamah. Nah, hal ini sebagaimana hadis yang umum. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan baina kulli adhanin salatun, di antara dua adhan, maksudnya di antara iqamah dan adhan, di sana ada salat. Ini salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak. Disebutkan di sini adzanain, ini kalau dalam ilmu bahasa Arab dinamakan dengan at-taghlib. Taghlib, ya. Seperti penyebutan al-abawani, abawani. Kalau mau diterjemahkan letter lock artinya dua bapak. Tapi yang dimaksudkan bukan dua bapak, tapi kedua orang tua, bapak dan ibu. Tabli. Nah, yakni penyebutan dari sisi afdoliyah. Menyebutkan dari sisi afdoliyah. Al-ab, ya, bapak lebih utama daripada ibu. Dari sisi jenisnya, laki-laki lebih utama dari wanita. Maka disebut dengan al-abawani. Begitu juga al-adhani. Nah, adhanani, ya, adhanani atau adhanaini kalau dalam keadaan mansub atau majrur. Nah, disebutkan dua adhan adalah maksudnya bukan dua kali adhan, tetapi adhan dan iqamah. Adhan dan iqamah. Ini namanya at-taghlib. Itu juga misalnya ada penyebutan al-qamaraini. Al-qamaraini, dua bulan. Maksudnya adalah bulan dan matahari. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini bisa kami sampaikan di malam hari ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi apa yang kita usahakan di malam hari ini. Nah, ini ada pertanyaan. Foto. Yang 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur itu bisa dilakukan satu salam. Yang lebih utama adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam, baik itu salat di siang hari maupun di malam hari, beliau melaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat. Wallahu taala alam bissawab. Foto. Yang mulai itu lebih utama di sekarang di tanah ada riwayat yang bertanah itu misalkan malam. Nah, datang sebuah riwayat Abu Bakar As-Siddiq RA melaksanakan sholat malam dengan melirihkan. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melaksanakan salat malam dengan dikeraskan bacaannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi mereka berdua kepada Abu Bakar untuk sedikit menaikkan. Kemudian untuk Umar bin Khattab untuk sedikit menurunkan. bain wa bain, pertengahan. Nah, pertengahan. Kalau terlalu kencang dan keras, ya mungkin akan mengganggu yang lainnya. Apalagi kalau sama-sama sholat malam, dia keras bacaannya, pasti akan mengganggu. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullukum munajjuna rabbakum fala tajhar ba'dukum ila ba'din, aw maqala alaihi salatu wasallam. Masing-masing kalian itu bermunajat, berdoa kepada Rabb kalian tatkala salat, maka janganlah kalian mengeraskan bacaan di atas bacaan yang lain. Nah, Allah taala. Adab. Kalau misalnya anak pernah bilang ke istri, misalnya kamu itu seperti kakak perempuan itu, tapi dalam hati itu bukan punya kejelekan, tapi dalam hati itu saat istri masak itu biasanya apa, dikasih sampah itu tidak langsung dikumpulkan, tapi di dikasih dekat kamar dulu. Nah, apakah itu juga masuk di atas? Nah, kisah dari Aus tadi, kalau saya tidak salah, mungkin bisa dikoreksi nanti, itu terkait dengan pelayanan dari Zainab bintu Tha'labah. Pelayanan Zainab pada satu malam itu membuat Aus marah, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, hingga dia mengatakan anti alayya ka dhahri ummi. Nah, kamu itu sudah kayak punggung ibuku. Nah, wallahu taala alam sab, apakah ini masuk juga terkait dengan sifat? Kalau itu kan terkait sifat, ya kan? Bukan terkait fisiknya, menyerupakan fisik, tapi sifat. Sifatmu itu seperti sifat ibuku, sifatmu itu seperti sifat kakakku atau adikku. Yang lebih utama adalah meninggalkan itu semua, lafad-lafadnya itu semua yang lebih utama. Nah, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dan memaafkan apa yang kita tidak tahu di dalamnya. Memaafkan dan mengampuni apa yang kita tidak tahu di dalamnya. Adapun terkait sifat, nanti insya Allah mudah-mudahan di pertemuan akan datang bisa kita carikan jawabannya. Bismillah. Cukup ya Pak. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تفضلوا حفظكم الله